terpopuler dan menjabat SCTV Award 2017 siapa? Bekar Jaya Maja Lengka Streaming Live Seremania King. Terima kasih. Panggil sama-sama Via Bolivia, minta tepuk tangannya yang lebih meriah.